Lumebet adicara sak lejengipun inggih punika adicara inti. Maulidoh Hasanah minangka pengaosan akbar pengetan tahun baru Hijriah 1439 Hijriah engkang badhe dipun wadharaken dening panjenenganipun Al Mukarom Bapak Kiai Haji Anwar Zahid engkang badhe dipun iringi kalian sekar selawat saking Wonoselo Siwel Sukoharjo Ngaglik. Lajeng mangke wonten akhiring pengaosan Al Mukarom Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dipun suwun barokah doanipun sekalian adicara penutup. Para lenggah ingkang kinormatan, saderengipun panjenengan Al Mukarom Bapak Kiai Haji Anwar Zahid paring maulidoh hasanah, mbok bilih kula minangka adicara anggenipun ngaturaken adicara punika kathah klenta-klentunipun nyuwun agunging Syekh Samudra pangeksami. Dumateng panjenenganipun Al Mukarom Bapak Kiai Haji Anwar Zahid wekdal sak cekapipun sumangga katur minangka pranata adicara kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, jinabal kurama, masyayikhan al-a'izza wa ulama'an al-ajilla, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan yang dimuliakan Allah, yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkenan hadir, Bapak Sekcam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang mewakili Bapak Kapolsek, yang mewakili Bapak dan Ramil bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Setelah penantian selama 2 tahun 4 bulan 26 hari, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk berhimpun, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bermujahadah di tempat yang agak nyelempit ini. Dalam rangka hormat peringatan tahun baru 1439 Hijriah. Bicara tentang peringatan tahun baru tentu erat sekali kaitannya dengan waktu, di mana waktu itu sangat mahal, sangat berharga, sampai-sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan al-waqtu kasaif, waktu itu seperti pedang. Kalau dimanfaatkan dengan baik dan benar, dia akan sangat bermanfaat untuk melindungi sang pemilik. Tapi kalau salah penggunaannya, apalagi sembrono, dia bisa mencelakakan sang pemilik, bisa melukai tubuhnya, bahkan bisa. Lah ono kotak jajan lewat terus aku gak digatekke kok. Bisa-bisa memenggal leher sang pemilik sendiri. Para jamaah, orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti hidupnya gagal. Padahal kesempatan itu datangnya cuma sekali, kemudian dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Saya ulang karena kayaknya jamaah belum pada konsentrasi dengan kata-kata saya. Panitianya masih banyak yang intak-intik. Bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang dongong dan umok karepe dhewe. Sementara ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terkesima memandang saya. Sehingga apa yang saya sampaikan belum diterima telinga, belum masuk ke akal, apalagi menancap ke dalam hati. Kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan, hadisnya aku ora hafal. Kula nek mboten hafal nggih ngaku ora hafal. Moh aku ora hafal kok gaya-gaya hafal engko malah keliru. Kula niku yang bodoh nggih ngrumangsani bodoh. Moh kaya ngono-ngono kuwi. Goblok maca pinter. Malah bingungke. Mboten apal redaksine ning kula ngerti karepe. Nanti timbang apal ora ngerti karepe, weh. Itu diceritakan bahwa matahari itu setiap terbit di pagi hari, dia selalu berkata pada kehidupan, Wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Sesungguhnya aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkan aku sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai kiamat nanti. Artinya apa, para jamaah? Malam ini bukan malam kemarin. Sopo ngomong wis kawin biyen. Malam besok juga bukan malam ini. Walaupun rasanya sama, namanya juga sama, malam hari, tapi esensinya berbeda. Siang tadi bukan siang kemarin. Nah, siang besok juga bukan siang yang tadi. Walaupun rasanya sama, namanya juga sama, siang hari, tapi substansinya berbeda. Kula yang matur esensi substansi ngoten niku jenengan paham mboten? Yo tunggale terasi barang niku lho. Orang sukses itu orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Lah kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the getun. The getun, the keduung, nyesel pakai bingit. Jadi nyesel bingit. Campur bingung, campur sedih. Disederhanakan dengan istilah gelo. Apalagi kalau waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu urip ora dimanfaatke kanthi sae kedisian mati, niku mboten cuma gelo, ning gelu. Saking gelone ngantos diwastani gelu. Mula lemah sing didamel ganjel mayit ten kuburan niku kalih tiyang sepuh diwastani gelu. Nek bocah nom-nom ngarani ya kek ngono wae. Mayite ben orang guling. Niku pun wastani gelu. Cacahe wonten 7, yen disambung-sambung unine dados gelu. 7 kok. Yen meng siji gelu, yen 7 yo gelu. Saking gelone. Niku estu. Tiang niku yang sampun pecah mesti gelo. Sing pecah sepuh nggih gelo. Sing pecah tesih nem nggih gelo. Kenging punapa kok gelo? Keranten umume menungso niku mboten siap mati, namung siap urip. Cobi jamaah sementen katai sing sampun siap mati ngajong. Umume mboten siap mati namung siap urip. Kamangka mati niku mesti, wong urip mesti bakal mati. Iso urip ya iso mati. Sanggup urip kudu sanggup mati. Siap urip kudu siap mati. Wani urip kudu wani mati. Gelem urip kudu gelem mati. Yen ora gelem mati aja urip. Yen ora gelem urip mati yo. Mboten usah wedi, tiwas wedi nek wis wayahe ya tetep mati. Gek mati niku gampang banget, sapa wae iso. Ora usah nganggo sekolah, ora usah nganggo kursus, mati. Nyapa kok wedi? Percuma tiwas wedi wayahe tetep mati. Ana wong urip kok wedi mati? Iki tunggale wong wani mangan wedi ngising. Dan yang paling tergelo-gelo adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Sampai Al-Quran menggambarkan mereka merintih, menghibah, menangis, menjerit, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Rabbir jauni la'alli a'manu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Nyuwun diwangsulke teng donya. Ajeng napa? Apa arep uka-uka? arep dadi gendruwo, demit, memedi, boten. Andaikan bisa kembali ke dunia, cuma satu tujuannya. Lali a'malu sholihan fima taraktu kalla. Aku akan melakukan amal sholih, akan melakukan kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Dan yang paling tergelo-gelo adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Sampai Al-Quran menggambarkan mereka merintih, menghibah, menangis, menjerit, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Rabbirji'uni la'alli a'manu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Nyuwun diwangsul ke tendunya. Ajeng nopo? Apa arep uka-uka? Arep dadi gendruwo, demit, memedi? Boten. Andaikan bisa kembali ke dunia, cuma satu tujuannya. Lali a'malu sholihan fima taraktu kalla. Aku akan melakukan amal sholih, akan melakukan kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Umpami wangsul ten donya melih ngoten, badhe dados ahli ibadah, badhe dados tiyang sae. Mangkane mboten leres yen wonten ingkang ngomong, wah kuwi wong wadon elek banget uripe. Nggih tukang gambleh. Ora tau ibadah, kentir. Wis jan lanangan ndi sing ora tau gondol? Jan wis lecek ngisor dhuwur. Lah iki mati wonge saiki balik nyang donya arwahe gentayangan dadi kuntilanak. Mboten leres. Umpami saged wangsul teng donya melih arep dadi ahli ibadah, badhe nindakake kesaenan. Lah ngopo kok dadi sundel bolong, kurang gawean? Umpami iso urip nang donya melih ngoten, arep ngaji, arep mikir, arep istiqomah leh mujahadah, arep sregep leh jamaah, arep okeh leh sedekah jariah. Ketun kabeh. Dijawab karo malaikat, "Al-kasebu." Biyen sing mbok pikir apa? Ketun kula, ya Allah, biyen ana pengajian lho, ana mujahadah lho, ya parek karo omahku ning aku ora mangkat. Biyen omahku ya parek masjid ning aku ora tau nderekke jamaah. Kamangka andane nganggo speaker kupingku ora krungu kebunton suarane TV. Kula nggih mboten ngece, ning niki fakta. Makanya kula berani memastikan nek salat subuh terutama masjid-masjid sekitar Plumbon mriki nggih akeh cagake timbang wonge. Kamangka adzan subuh niku ra wonten kekhususan kalimahe timbang adzan liyane. Subuh niku wonten as-shalatu khairum minan naum, sing artine salat kuwi luwih apik tinimbang. Kok yo ngerti. Kadang salah konsep, kula aturke ten pundi-pundi. Leresé kados ten Arab mriko leh ngumandangke adzan niku as-shalah panjang, naum pendek. Terus salate panjang, turune pendek. Salate suwe, turune sedilu. As-shalah enak. Kuwi len diartekke lak salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Dadi salate suwe turune sekedhap. Nah ta mriki mboten. Ki sing ngadzan wis tuwa mambu lemah. Salate pendek naume dawa. Al salatu khairum minan naum. nyang speaker. Nek kuwi leh diartekke lak salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Mula aja kaget sing krungu padha kelon maneh. Nyesel kula nyuwun wangsul ten donya melih soalnya siyen kula gek ming ngoyak donya nganti nglalek ke akhirat kamangka nang kene iki donya wis gak ana kanggone saestu niku wong Allah pun dawuhke alhaqumut kalian dilupakan dilalaikan dari Allah, dari ibadah, dari akhirat, gara-gara ini apa? At-takatsur. Oke-okean dunia. Pancen salah satu fitnahnya dunia itu kan dari segi jumlahnya. Bondo dunia dadi fitnah niku sarana oke. Roto-roto sing dipikir nek masalah dunia, harta, duit niku rak sing penting oke. Mboten kok mikir kehalalane, mboten kok mikir manfaate. Sing penting jumlahe akeh, sing penting aku oleh, sing penting dadi wekku. Perkara hukum ora penting, carane piye ora peduli, entuk teko ndi ora ngurus. Sing penting akeh. Halo. Halo. Carane piye ora ngurus, mbok kuwi ngapusi. Mbok kuwi korupsi, mbok kuwi nyolong, mbok kuwi ngurangi meteran, ngentit timbangan, mbok kuwi nganakke duit, ora peduli. Padahal para jemaah, harta kita itu dinilai bukan dari jumlahnya tapi dari kehalalannya dan kemanfaatannya. Sing dinilai Allah ora kok pira okehe donyamu. Berapa jumlah hartamu, bukan itu yang dinilai. Tapi bagaimana hukumnya hartamu itu? Dan seperti apa kemanfaatan dari hartamu itu? Sing dinilai ngoten. Gek tiyang niku yen pun aturi manfaate donya, manfaate harta termasuk duit niku sok-sok malah menghindar. Contoh wonten panitia pembangunan masjid ngasto map sing isine mesti sumbangan melampang dan ratusan sik dereng menggokno gawangi lawang omah jenengan niku wis tarian meneh kok panitianya menggok estu. Biasanya terus ditinggal ndelik. Sing guyu iki tau ketok. Etok-etok turu. Ke panitiane uluk salam. Assalamualaikum, gak diwangsuli. Kamongko nang kamar. Kepireng. Uluk salam meleh panitiane. Assalamualaikum, gak diwangsuli. Ngantos kaping 3. Assalamualaikum, orang mangsuli ming bidik kayak. Oh kaget ya ben. Lamun boten-boten ngapusi. Sampun ngertos yang wonten panitia pembangunan masjid ngasto map badhe narik jariah. Ngoten anake diweling. Le balik bapak kaya nakok ke ibu kanda nono, ibu oraono akhirnya es tu panitiane tangle le ibu ono ono tapi mang pesen kon ngomong oraono panjen bocah cilik. Padahal coba dipikir apa yang dibawa oleh panitia pembangunan masjid tadi nopo sing dibetok map niku tiket swarga bro. Penjenengan dibawakan tiket surga, diantar ke rumah penjenengan. Lho kok penjenengan malah mendelik? Wong digawake tiket swarga, diterke teng daleme penjenengan kok malah ditinggal ndelik. Ki piye to blok sakjane? Terus meleh dipun penggale. Siapa yang menggerakkan panitia pembangunan masjid tadi untuk menggok ke rumah penjenengan? Sopo sing ngobahke? Lho, ora gak jawab. Gusti Allah. Mongko kabeh yo sadar yang diaturi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak, ketoke jenengan kok tambah makmur, saiki tambah sugih. Jawabe yo, apa to, Dik, wong iki nggih ming titipane Gusti Allah. Nggih rumangsa nek titipane Gusti Allah, mongko panitia mau sing nggokke Gusti Allah, sing gerakke ya Gusti Allah, sing nitipi duitmu. Lah kowe ora melu gablek lho. Dijaluki karo sing nitipi kok gambuk paringi. Ya wis padha meneng ya. Terus yang dihadapkan antara urusan dunia dan akhirat mesti mentingke donyane. Padha-padha umpami ngasto duit 100.000 rupiah. Wonten panitia santunan anak yatim. Jenengan dipun suwuni 100.000 rupiah. Terus wonten pertandingan sepak bola. PSIM Yogyakarta melawan Manchester United. Mising guyu ki jenenge merendahkan bangsa sendiri. Ini mestinya harus bangga. Lho, ngono ngomong ora mungkin bisa. Kowe kok ora ngandel karo bangsamu dhewe iki arep ngandel karo bangsa ndi? Ya sapa ngerti iso PSIM iso ngalahke MU. Ki kira-kira mbok pilih yatim apa bal-balan? Milih bal-balan, mau bal-balan ni wong edan. Bal godak, dioyak orang karo-karuan polai bareng wis kena disaduk ngono gak wong edan. Nek dioyak ya aja disaduk, lah nek wis disaduk ya aja dioyak. Permainane wong cerdas ya yatim, permainane wong edan ya. Maneh ana konser dangdut tiketnya 50.000. Ana pengajian sing ceramah Anwar Zahid. Tiketnya 50.000. Milih pengajian apa milih dangdutan? Makasih. Aku ngerti ini orang mangkat. Kayak kadang wis atine azam niat arep sedekah ngono iku iso malih ora sida. Halo. Saiki tak tekoni. Sing iso jawab mulih dhisik. Sodakoh 10.000 karo sodakoh 20.000 ganjarannya oke ndi? 20.000. Sodakoh 20.000 kali sodakoh 50.000 ganjarannya oke ndi? 50.000. Lah sodakoh 50.000 karo 100.000 ganjarannya oke ndi? Nah, saiki umpama sampean kok ngasto duit 100.000, 50.000, 20.000 sing dicemplungke kotak sing pira? Para edan-edan sedaya. Ya wis ngerti yen sedekah 10.000 karo 20.000 ganjarane akeh 20.000, 20.000 karo 50.000 ganjarane akeh 50.000, 50.000 karo 100.000 ganjarane akeh 100.000. Nggowo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000 sing dicemplungke 2.000. Kuwi wae dipilihke sing lungset. Bareng tekan omah buka dompet madosi 50.000 kok ora ono. Astagfirullahalazim. Keliru. Mikir 50.000 le masuk angin nganti 3 minggu. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Wong modele duit gede diodo sih sembalik kaya ana magnete kok lep. Embo. Ngono kuwi terus. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai seliramu tekan kuburan. Ya wis ngono kuwi. Ritong mari-mari yen wis digotong. Riti mari-mari yen wis mati. Riko mari-mari yen wis bongko. Yo ridar mari-mari yen wis modar. Ya Allah. Kalla saufa ta'lamun. Aja kaya mengkono. Gusti Allah lek negur, kala kuwi aja kaya mengkono. Saufa ta'lamun. Besok seliramu bakal ngerteni. Dibaleni meleh summa kalla saufa ta'lamun. Nulin jero aja kaya mengkono, besok seliramu bakal mangerteni. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Aja kaya mengkono, lamun seliramu ngerteni kelawan pengertian yang yakin. La tarawunnal jahim. Maka kalian akan menyaksikan neraka jahanam. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Maka kalian akan menyaksikan jahanam itu dengan matamu. Sapa nyaut matamu dhewemu? Ayo monggo mrene. Kuwi terus kuwi. Mila. Para yo. Ayo saiki doangen-angen tahun baru niku kangge muhasabah. Introspeksi, koreksi diri. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Itu yang minan najihin. Termasuk orang-orang yang beruntung. Lah kalau hari ini cuma sama dengan kemarin, jas buka ikat blangkon. Sama juga sami mawon bokonge Mbak Mi dintop. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin. Wong hari ini sama dengan kemarin aja minal khasirin, wong rugi kuwi. Lah kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, minal halikin, dia termasuk orang yang celaka. Waktu baru dalam Islam itu sesungguhnya bukan cuma tahunan atau setahun sekali diperingati sebagai tahun baru, waktu baru disyukuri. Dalam Islam waktu baru itu harian. Setiap hari sesungguhnya adalah merupakan waktu yang baru. Mila saben wungu saking sare panjenengan disuwun ken syukur. Setiap bangun tidur suruh baca alhamdulillah, karena itu adalah merupakan waktu baru. Bukan cuma setahun sekali diperingati tahun baru, waktu yang baru. Setiap hari, setiap bangun tidur itu waktu baru. Maka Rasulullah menganjurkan bangun tidur disuruh baca doa, dan doa itu diawali dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Apal to nggih dongane tangi turu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunnya sebelum subuh. Kalau jam 8 baru bangun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang di alhamdulillahi bukan kok semalam tidurnya nyenyak. Sing di alhamdulillahi niku senes mau bengi turune tanek, alhamdulillah mau bengi turuku enak banget. Bukan itu, alhamdulillah semalam tidurku nyenyak, lagian enak banget, aku mimpi indah, mimpi ketemu Anwar Zahid. Bukan itu yang di alhamdulillahi. Kalau tidur mah gak pakai di alhamdulillahi. Orang tidur itu nilainya nol. Wong turu kok ora urip ora mati, urip kok gak ngopo-ngopo, mati kok sik ngentekke apa-apa. Maka diistilahkan la yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngentekke biaya. Mboten niku, mboten di alhamdulillah, yang di alhamdulillah itu alladzi ahyana. Diberi kesempatan hidup itu yang di alhamdulillah. Banyak kerabat kita, saudara kita, tetangga kita yang sudah tidak diberi kesempatan hidup. Lah panjenengan alhamdulillah tasih diparingi kesempatan urip. Leh wingi-wingi tasih dereng sae, sekarang nambah kebaikan. Leh wingi-wingi okeh dosoe, sekarang taubat. Tak ngoten to nggih? Kula tak jangen-angen sik. Kula begitu masuk mriki wau mikir. Iki nyang masjid, gone nyelempit. Ke panggonan sing paling apik ini ku rak masjid. Sa apik-apik e panggonan nang donya iki masjid, sampai masjid ku sinebat daleme Gusti Allah. Sa elek-elek e panggonan teng donya niki pasar. Nah, wong Plumbon okeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar? Okeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar? Berarti wong Plumbon akeh ndi sing apik karo sing elek? Nah, penggaweane bakul kok. Ngapunten. Sedaya masjid niku sae. Tapi di antara masjid-masjid di dunia ini ada tiga masjid yang mempunyai nilai afdhaliyah, mempunyai nilai keutamaan dibanding masjid-masjid yang lain. Di Kanjeng Nabi sing dawuhke, satu Masjidil Haram, dua Masjidin Nabawi, tiga Masjidil Aqsa. Pertama Masjidil Haram yang di Makkatil Mukarramah. Itu punya nilai keutamaan 100 ribu kali lipat dibanding masjid-masjid manapun di dunia ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang melakukan ibadah, amal kebaikan di Masjidil Haram, itu nilainya 100 ribu kali lipat di masjid-masjid yang lain. Sholat 2 rakaat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan sholat 200 ribu rakaat di Masjidil Plumbon. Panjenengan maos tasbih sepisan mawon subhanallah niku sami kalih maos tasbih ten masjid mriki kaping 100.000 subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 100.000 ya Allah. Khatam Al-Qur'an sepisan ten Masjidil Haram sami kalih ngatamke Qur'an ten mriki ping 100.000 ya Allah. Iktikaf sepisan ten Masjidil Haram niku nggih nilainya sami kali iktikaf dan beriki peng 100.000 pun betul sah di dawak-dawak ke kulo dongak ke mawon sedaya mugi-mugi sakit beriko. Tapi ya jo amin to di ikhtiari ke amin nanti peritil lintil-lintilmu orang ikhtiar ya orang iso tekan kono. Tapi tumindak dosa lan maksiat sepisan wae yang Masjidil Haram niku ya padha karo dosa maksiat ping 100.000. Mana Masjidil Haram kok gambleh sepisan. Iki padha karo no kene gambleh ping 100.000. Misuh sepisan nang kono, padha karo no kene misuh ping 100.000. Ya Allah. Nomor kalih Masjid Nabawi ingkang datang Madinatul Munawwarah niku nilai keutamaane 1000 kali lipat. Sedekah 1000 ten Masjid Nabawi nilaine sami kalih sedekah 1000.000 ten mriki. 1 juta. 1000.000. Weh. Istighfar sepisan ten mriko astagfirullahaladzim sami kalih ten mriki istighfar kaping 1000. Wis ngono pokoke. Tapi ya tumindak dosa no Masjidin Nabawi sepisan padha karo ono kene tumindak dosa ping sewu, kelipatannya begitu. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang di Palestina yang lagi rame mboten rampung-rampung gara-gara Zionis Israel sing kurang ajar kuwi. Ini ibadah dan mereka ditikelaken ngantos gangsal atus 500 kelipatan. Dari ketiga masjid ini saya mau membicarakan tentang Masjidil Haram yang menurut saya unik dibanding masjid-masjid lain di dunia ini. Umumnya masjid itu dari luar rendah, semakin masuk semakin tinggi, makin ke dalam makin tinggi, mundak menjero, mundak menduwur. Kados masjid niki saking radosan mriki lak rendah. Rendah arep nyang masjid kuwi munggah undak-undakan. Saya munggah badhe ten teras munggah meleh. Mangke masuk ke ruang utama masjid munggah meleh, mimbar munggah meleh. Saya melebet, saya inggil. Kalau Masjidil Haram beda, semakin ke dalam semakin rendah. Saya melebet, saya kok jero, saya ndek. Makin ke dalam makin ke bawah. Masjidil Haram niku ngoten, saking jauh ini ku inggil, badhe melebet mandap. Makai badhe melebet meleh mandap, badhe melebet meleh mandap. Sampai perluasan Masjidil Haram yang sampai sekarang ini masih terus perluasan, makin keluar itu makin tinggi. Hotel-hotel yang dibangun di sekitarnya itu juga makin tinggi yang di luar. That is lantai 4 turun lantai 3, semakin masuk lagi lantai 2, terus makin ke dalam makin bawah sampai Ka'bah niku paling bawah sendiri. Milo yang jawah deres, Ka'bah niku kebanjiran. Tapi sekarang udah ada teknologi penyerapan air itu ketika hujan, terserap. Neng yang Jawa terus banget ya ngecembong. Nopo bahasa Indonesia. Sakarep ku tuh mikir sama aku. Genten ana kene. Dhe ngecembong. Jadi Ka'bah niku paling bawah. Ini sesuai dengan kondisi masyarakat kala itu, masyarakat kelas bawah yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Artinya bodoh. Bukan bodoh pemikirannya, bukan bodoh otaknya. Kalau pemikirannya pinter, kalau otaknya cerdas, masyarakat Arab ketika itu sudah pandai bersastra, sudah pandai bersyair. Sampai tiap tahun itu ada lomba sastra, lomba syair. Orang yang pandai bikin sastra, pandai bikin syair itu kan punya inteligensi yang tinggi, punya daya imajinasi yang kuat. Wonge cerdas, ora kaya ngono-ngono kae, oon ngono kae. Kuwi ora ngira iso kon gawe sastra. Lah bangsa Arab ketika itu sudah pandai bersastra, pandai bersyair, cerdas, pinter, dan mereka juga hebat dalam berdagang. Dagangnya bukan cuma ngutek, lingkungannya aja, sampai keluar daerah bahkan keluar negeri. Mereka udah berdagang sampai ke Syria, ke negeri Syam, itu sekarang jadi negara Syria, sampai ke Yaman, sampai ke Persia, saya kira di Iran nih, sampai ke Yunani. Udah Sabah kemana-mana, mesobong ngendi-ngendi. Ini ku berarti rakyo pinter tuh, pengalaman. Jadi kalau mohon maaf sekali lagi, otaknya cerdas, pemikirannya pinter. Mereka pandai bersastra, pandai bersyair, mereka hebat dalam berdagang. Wis luar negeri sobone. Lah kok dinamakan jahiliyah, kok diarani bodoh? Halo. Saya jadi teringat kalau bangsa Arab itu hebat dalam berdagang sampai ke luar daerah, sampai ke luar negeri. Ini ada satu cerita ya. Indonesia ini satu negara, tapi bahasa daerahnya itu banyak banget. Ratusan bahasa daerah di negara kita ini. Masing-masing daerah punya bahasa sendiri-sendiri. Betul? Kok menangnya aku dipirengke ora to? Di negara kita ini masing-masing daerah punya bahasa sendiri-sendiri. Ratusan bahasa daerah. Kalau Jazirah Arab yang terdiri dari banyak negara itu bahasanya cuma satu, yaitu bahasa Arab. Padahal banyak negara, tapi bahasanya satu, bahasa Arab. Kalaupun beda ya cuma dialektikanya aja. Siji wabduha, satunya wabduhe. Yang Indonesia ini satu negara, tapi bahasanya ratusan. Tiap daerah punya bahasa masing-masing. Iki ceritane ngeten. Ngopo ten Indonesia sing ming sak negara kok bahasa daerahnya banyak banget. Wong Indonesia khususnya wong Jawa niku ora gadah semboyan mangan gak mangan sing penting. Sampai saiki lho saya mancep. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Senengane rak kumpul-kumpul to. Ora usah sobo adoh-adoh, ora usah merantau luar daerah, luar negeri. Ngopo wong nang panggonane dhewe ngumpul, nang panggonane dhewe ngumpul, nang daerahe dhewe wis iso mangan kok. Karena memang Indonesia ini curah hujannya tinggi, tanahnya subur. Tanduran ngopo mawon saged dipun tandur. Bahkan orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kama qalahu Qus plus radhiyallahu anhu. Di sini ini tongkat kayu aja dincepkan jadi tanaman. Nah, telo. Belum lagi kandungan alamnya, tambangnya, semua jenis tambang ada di Indonesia ini. Emas, perak, nikel, tembaga, aspal, batu bara, minyak. Makanya le Indonesia gak suki berarti ya saya gua. Jadi gak usah jauh-jauh lah. Wong yang daerah dhewe wis iso mangan. Mangan gak mangan sing penting kumpul. Mulo biyen ana anak wadone wong Yogya kok dipek mantu karo wong Bojonegoro wae kok aduh banget ngono. Kok meneh kok dipundhut mantu wong Kalimantan. Ki kapan aku iso petuk anakku kok aduh banget. Biyen lho iki tak bahas biyen lho iki. Lah jenenge wong kumpul-kumpul kuwi kan ya butuh ngomong-ngomong. Lah ngomong-ngomong niku komunikasi niku butuhke bahasa, terjadilah bahasa yang disepakati di daerah itu. Akhirnya wong Jawa kumpul-kumpul duwe bahasa Jawa dhewe. Nek Jawa mawon Yogya kali Bojonegoro niku basane benten, alusan Bojonegoro. Makasih. Guyumu kok ngece ngono. Tak antemi bisa. Wong Madura kumpul-kumpul dhewe duwe basa dhewe, basa Madura. Wong Batak kumpul-kumpul duwe bahasa Batak, wong Bugis duwe bahasa dhewe, wong Dayak duwe bahasa dhewe, wong Minangkabau duwe bahasa dhewe, wong Papua duwe bahasa dhewe. Ngumpul-ngumpul terjadilah macam-macam bahasa daerah. Beda dengan Jazirah Arab. Beberapa negara yang di sana itu semuanya curah hujannya rendah, tanahnya tandus, gersang. Nandur sak nandur ora iso tukul. Kalau cuma mengandalkan daerahnya sendiri, yen meng deprok ning daerahe dhewe mati. Maka harus bergerak sehingga mereka dagang. Dagang jauh. Lah, karena jauh dalam berhubungan ini kan butuh komunikasi yang intens. Disepakatilah satu bahasa komunikasi, yaitu bahasa Arab. Kira-kira ngono. Kok mbok guyu to? Kok kira-kira tapi kan bener weh. Saya berani mempertanggungjawabkan statement saya ini. Lah kok diarani jahiliyah? Padahal pemikirannya pinter, cerdas. Yang bodoh adalah akidahnya. Mereka syirik, gak kenal Tuhan. Sing disembah itu berhala, sing disembah itu patung. Kan bodoh banget toh. Sampai dalam sejarah Sayyidina Umar niku sering nalikane menyendiri niku mengsam-mengsam piambekan. Tang leti kali sahabat lintune, wahai Umar, kok senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Emangnya kada apa? Cerita. Aku kelingan di zaman jahiliyah. Sing tak sembah kuwi patung. Lah wong sugih-sugih kuwi gawe patung saka emas, saka perak. Nah aku gawe patung kuwi saka roti, saka kurma. Kek nuju tengkuluwe ora ana panganan ya. Ya patung sing tak sembah-sembah kuwi. Jadi patung kuwi teko roti, teko kurma tak sembah-sembah. Kek nuju tengkuluwe ora ana panganan ya, ya kuwi. Tak cuwil tak pangan. Ya aku kudu guyu masa ana pangeran kok tak kerikiti. Jadi patung roti kurma ditata dibentuk patung terus disembah-sembah diwacake mantra. Woi. Meneh luwe dipangan. Kelakuane wong jahiliyah. Lah saiki ya ditiru karo wong Yogya. Lah tepak ulang tahun kae do gawe kowe tar. Terus diincepi lilin, terus diwacake mantra. Mantranya tidak ada yang berani merubah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Anjang ngomongnya banyak. Mantranya enggak ada yang berani merubah. Niup lilin juga enggak ada yang berani merubah. Ayo dikipasi ngono. Nah, habis dibacakan mantra kan terus dipotong, terus dipangan. Ya persis kelakuannya Sayyidina Umar tuh. Nalika sejak jahiliyah. Woi. Mila Rasulullah dakwah mensosialisasikan Islam di Makkah selama 13 tahun. Itu orientasinya pada penanaman iman dan penguatan akidah. Nah, aku lihat ngomong kayak orang pinter ya, Mbak Dede. Nanti bang rupamu ya saya bilang. Ayat-ayat Quran yang diturunkan di Makkah yang kita kenal dengan ayat-ayat Makkiyah itu mayoritas berbicara tentang iman, berbicara tentang akidah. Juz Amma yang rata-rata orang sini hafal, kan kalau 30 juz gak hafal, tapi juz 30 banyak yang hafal. Juz Amma itu 95% ayat Makkiyah. Isine nggih nerangke tentang iman, nerangke tentang akidah, karena memang 13 tahun fase dakwah di Makkah itu misinya menguatkan iman, mengokohkan akidah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Lah apa enggak berhasil selama di Makkah? Panitia ngose apa panitia kok umek mangkelen. Kok mau riwari winta. Aslinya aku ngingetin ya. Piye ngono model. mangke diparingi wekdal kangge infak kelilinge. Nek nyangoni ora bejaji geger. Kadang aku yo kudu nesu wae. Nek dimanfaatke wayah ngene iki jamaah ribuan narik infak oleh 50 yuto, 50 yuto. Nyangoni kiyaine kualat ngono. Berarti kan meres kiai wi jenenge. Kiai peres kon ngemis panitiane untuk bathi akeh ngono. Nyangoni kiyaine tipis. Kualat ngono. Lha infake jamaah oleh 50 yuto. Kiyaine jenenge kene iki adoh. Yo telung dina ora mulih ngene iki. Perjuangan. Engko se ngene iki ana wong ngaji se digegeri ribut e perkara kotamu semaku opo, Bro. Yo. Ora nesu iki benerke aturan. Aku ki yo wis apikan to rumangsaku yang disuni nggo pembangunan masjid, nggo yatim, nggo madrasah, nggo pesantren. Monggo. Paringi wekdal piyambak kersane jamaah niku konsentrasi ngajine. Soale kula nerangke ngeten iki maringi aran terus panitiane sriwat, sriwet. Jamaah mesti terganggu. Ora nyawang ya kesawang kok. Nggih Bu nggih? Nggih. Rungu iki kupinge panitia. Ayo. Aku wis diatur iki ya wis ngerti. Bon, iki urung Kajendra. Pesen kok. Lah iki Bio 7 kok ora disebut-sebut. Bio Aktiva, Moringaki ora disebut-sebut. Iki wis tak sebut, Ndro. Wong aku ngaji nyang dia ditunuti kok ngintil wae. Nang ndi mau Kajendra iki? Wis tak sebut. Wong Yogyo saya kira ya wis do ngerti nek Bio 7 iki Anwar Zahid ngono wis. Wis meneng kowe. Iki ora kok aku sing nunut Bio 7, Bio 7 sing nunut aku. Lemah ya aku dikon nunut-nunut Bio 7. Harga diri, Bro. Kono ngetutke aku monggo. Kaya ngene iki lah ya aku dimanfaatke nggo narik infak jariah nggo masjid. Monggo, tapi aja diricuhi. Tekan ndi mau? Berhasil kok tipis. Wis tak lalek-lalekke mbok elingke wae. Garang ngilangi keikhlasan ngono. Wis tak lalek-lalekke kok dielingke. Wis ora usah bahas tipis. Rapopo paling diundang neh ora teko. Ya ora mutung golek liyane. Kaya padha sampean gak yo ngono. Ngene iki wong sing ora seneng. Kuwi jare kiai kok mbahas dawuh malah sang kiai koplak. Wong sing ora seneng mesti ngono. Soale dhewe luwih koplak. Ora roh kemanfaatan ora ngono benerno tatanan benerno aturan. Ya timbangane ngrundel nang jero ati ayo. Kaya mesti san diomongke ngene. Karoan panitia liyane sing ngundang bendo kerungu. Ayo ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben ngene iki ana sing aran kuwi adol ayate pangeran. Endek sing ngomong ngono kuwi ra payu. Kok ya wis ngene berhasil sesungguhnya Rasulullah menanamkan akidah mengokohkan iman selama di Makkah. Lah kalau berhasil kenapa pakai hijrah ke Yatsrib? Sebenarnya berhasil. Orang-orang yang iman masuk Islam teguh berprinsip, tidak goyah. Masih ingat cerita bagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu demi mempertahankan akidah dan iman disiksa dengan siksaan yang sangat pedih oleh majikannya untuk kembali syirik, untuk kembali murtad. Tapi Bilal tetap bertahan. nalika semanten Bilal niku tesih budak. Konangan lah iman, konangan lah Islam. Akhirnya dilurui karo majikane karo apa ne jenenge kuwi? Iya majikane ndorone. Bilal, kowe mlebu agamane Muhammad ya? Nggih. Ayo bali yo nang agama lawas. Yen panggah mlebu agamane Muhammad tak pulosoro kowe. Bilal gak berdua. Akhirnya disiksa, diikat, ditelentangkan di padang pasir atas panas matahari yang membakar bawah panas pasir dan batu itu saja. Di dadanya Bilal masih dijeretkan batu besar, dijeretkan ngelawas kadung, ditindihi, yo ditindihkan batu besar. Ayo, kalau kamu mau kembali ke agama lama, tak bebaskan dari siksaan ini. Tapi kalau kamu tetap ikut agama Muhammad, semakin aku perparah siksaan ini. Ayo, jeret. Bilal tetap bertahan. Walaupun waktu itu dia cuma bisa bilang, ahad, ahad. Dijeret di mana? Jeret, ahad, ahad. Arepmu nek kekul huwallahu ahad niku dereng saged. Nembe ahad, ahad. Wakul huwailek. Dijerati mulai jeruwet ahad, ahad. Jerati mulai jeruwet ahad, ahad. Subhanallah, konangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimerdekakno, dituku dimerdekakno. Bagaimana Yasir satu keluarga demi mempertahankan iman lebu Islam karo masyarakate dihukum. Disuruh Yasir, keluar kamu dari agama Muhammad. Kamu kami terima sebagai warga masyarakat. Tapi kalau kamu masih tetap mengikuti ajaran Muhammad, tak bunuh satu keluarga. Yasir tetap bertahan, iman sak keluarga. Dibakar hidup-hidup oleh masyarakatnya. Mati gak apa-apa, sing penting netepi Islam, netepi iman. Kaya ngono, berhasil Rasulullah menanamkan iman. Terlebih seorang sahabiah, sahabat perempuan yang namanya Sumayyah. Ini perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam demi mempertahankan iman dan akidah. Disiksa oleh kaumnya dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Diikat pakai rantai dari besi. Kaki kanan, tangan kanan diikat kuda, kudanya dicambuk lari kenceng ke arah kanan. Kaki kiri, tangan kiri diikat pakai rantai, diikat ke kuda, kudanya dicambuk, lari kenceng ke arah kiri. Kuda yang sebelah kanan narik ke kanan, kuda sebelah kiri narik ke kiri, sampai tubuhnya Sumayyah terbelah jadi dua. Krak! Bapak ojo bayang kesing terbelahi bagian dia. Rasulullah jadi luruh demi mempertahankan akidah. Berhasil. Gak usah kok berhasil, berhasil. Doraemon. Lu kenapa pakai hijrah? Karena agama itu bukan hanya vertikal hubungan manusia dengan Tuhan. Agama itu bukan hanya mengatur hubungannya menungso karo Gusti Allah mawon. Tapi agama dalam Islam itu juga horizontal. Hubungan antar sesama manusia itu bagian dari agama. Bahkan hubungan manusia dengan lingkungan itu juga bagian dari agama. Di Makkah kalau soal akidah berhasil. Tapi untuk membangun hubungan antar manusia dengan baik, sulit. Jangankan bersosialisasi, jangankan bikin pengajian seperti ini. Wong ngaji wae Kanjeng Nabi ndelik-ndelik nang omahe Arqam. Di Darul Arqam, di rumahnya sahabat Arqam. Kenapa? Selalu diintimidasi oleh pembesar-pembesar Quraisy ketika itu. Bangsane Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok rumono pas itu. Diancam, diintimidasi, sehingga susah mau membangun komunitas masyarakat yang baik apalagi pemerintahan sulit di Makkah, sehingga diperintah Allah untuk berhijrah ke Yasrib ketika itu namanya. Nah, di Madinah itu loh, di Yasrib itu loh baru Rasulullah membangun komunitas masyarakat di mana semua komponen, semua elemen dirangkul, bahkan semua agama diajak untuk bermusyawarah, berkumpul, bersepakat membangun komunitas masyarakat lek cara saniki ya pemerintahan di mana leadershipnya Rasulullah sendiri. Ngerti po ora ya aku ngomong ini iki. Cara saiki ya presidene iki Kanjeng Nabi dhewe. Jadi Kanjeng Nabi niku ya nabi pendakwah. Kanjeng Nabi niku nggih bakul pedagang yang ulung. Sayyidah Khadijah terpikat, tertarik, terpesona, jatuh cinta kali Kanjeng Nabi niku ra mergo Kanjeng Nabi ya jujur, akhlake mulya, ganteng, sukses dalam berniaga, sukses dalam berdagang. Tesih neng sugih Kanjeng Nabi niku. Jangan salah paham, dikira Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah karena itu janda kaya. Salah sama nojok ngono. Rasulullah juga kaya raya waktu nikah sama Sayyidah Khadijah. Maharnya mas kawine 200 ekor unta merah. Unta merah saya kira gane 40 juta satu ekor. Lah nek 200 kaya 8 miliar. Kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Khadijah iku mas kawine 8 miliar. Nek wong kene 50.000 salah greke. Kanjeng Nabi itu bakul yang ulung, pedagang yang ulung. Rasulullah juga jenderal, panglima perang, 27 kali Rasulullah mimpin peperangan berada di garis depan. Ping 17. Hebat Kanjeng Nabi. Ya presiden, ya politisi, cara saiki ngono. Ya politisi. Makanya lek ana sing ngomong Islam ya Islam wae, ora usah bahas politik, ora usah bahas pemerintahan. Ya ojo ngono-ngono nemen. Soale politik pemerintahan itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kudu ngerti lah. Enggak harus semuanya terus terjun ke politik praktis. Tapi ya kudu ngerti. Soale kok nek gak ngerti man la ya'rifu siyasa aqalahu siyasa. Orang yang tidak ngerti politik dia akan dimakan oleh politik. Kaya aku ngene iki sithik-sithik yo ngerti politik, tapi nek kon terjun ngene politik praktis, ha, gah aku. Yo ben ana bagiane dhewe-dhewe. Nek aku politiku yo ngene iki, ngaji karo wong jembures-jembures ngene. Ini bagian dari politik saya. Kalau ke politik praktis yang partai-partai iku wis gah aku, wis gah. Soale aku nyalon aja dipilih. Umpama kok wis gah, wis ngene wae. Anjene rumah kira, anjene piye yo? Iya, jadi itu juga pemerintah, itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika membentuk pemerintahan itu, bukan cuman yang beragama Islam saja yang dirangkul Rasulullah, seluruh agama yang ada di Madinah dilibatkan, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi. Diajak bermusyawarah, bersepakat membentuk pemerintahan. Makanya terus ada namanya Piagam Madinah. Disepakati bersama. Yang non-muslim dilindungi, saling menghormati. Bahkan Nabi bersabda, siapapun orang Islam yang membunuh non-muslim yang berada dalam perjanjian Piagam Madinah ini, haram baginya mencium bau surga. Nah, saiki sama nangan-nangan Bapak Ibu, negara sang dunia ini yang mempraktekkan Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Indonesia yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Wis pas to ya. Lah ini yang diterapkan pula oleh para pejuang agama di Nusantara ini, ning Indonesia, ning tanah Jawa, niru Islam model Kanjeng Nabi. Dan Rasulullah tidak pernah mendeklarasikan negara Islam. Gak tahu. Paham boh rayo sama dijak ngomong ini. Sehingga setelah tatanan masyarakat ini baik pemerintahannya, kota yang dulu namanya Yathrib oleh Rasulullah diganti menjadi Madinah. Artinya peradaban. Madinah itu artinya peradaban. Jadi Rasulullah itu menghijrahkan masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang Madinah. Dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang cerdas. Dari masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham apa betul jenengan kabeh? Sehingga terbentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang kuat keimanannya, masyarakat yang bagus akhlaknya. Kaya menunggui diarani masyarakat madani. Madani bahasa Arab, orang madani cara Jawa, madani kene, madani kono, ngiloke kene, ngiloke kono, madoni kene, madoni kono, boten. Nah sekarang persoalannya, saya ben rada pengalaman sampean. Loh, apakah pemerintah itu harus disetempel Islam? Jawabnya tidak harus. Karena sekarang mulai terganggu. Islam yang disebarkan oleh para pendakwah dan penyebar Islam di Indonesia, Islam ala Indonesia, itu sekarang mulai terganggu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang berfaham seolah-olah umat Islam harus berada di negara Islam. Kalau pemerintah tidak bersetempel Islam, dianggap tidak Islami. Ono sing model ngono. Nah, saiki apakah pemerintah itu harus disetempel Islam? Jawabnya tidak harus. Kalau seluruh warganya beragama Islam dan semuanya setuju, sepakat, monggo. Tapi kalau penduduknya tidak semua beragama Islam, ya tidak harus disetempel Islam. Yang penting pelaksanaan syariat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah. Sing penting niku, mau pemerintah wis setempel republik, mau serikat, mau federal, mau kerajaan, yang penting umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono. Lah saiki mulai terganggu kok. Kaya-kaya kudu disetempel Islam. Nek setempelnya gak Islam dianggap ora Islami. Padahal setempel karo amaliyah, karo pelaksanaan kadang-kadang cocok, kadang-kadang gak cocok. Ono setempelnya Islam, tapi amaliyahnya ora Islam. Setempelnya Islam, isine ora Islam. Ono sing setempelnya ora Islam, tapi isine Islam. Halo? Halo? Lagi ini loh saya ini. Para wali ya dalam mensyiarkan Islam di Indonesia ini nggak pakai peperangan. Soalnya para wali itu menyebarkan Islam ke Indonesia tidak melalui pemerintahan. Para wali itu yo duduk pejabat, yo duduk PNS. Jadi yo gak ono undang-undangan bayaran, yo ora ono undang pangkat yo. Mereka profesinya dagang, terus waktu hidupnya dicurahkan untuk umat. Bahkan ngalahke kepentingannya dhewe. Caranya dengan kelembutan, enggak pakai kekerasan. Mila kula nate nyinggung Quran sing tengah ditulis abang niku wal yatalatuf, berlembut-lembutlah dalam mendakwahkan agama. Ini artinya apa? Kekuatan Islam itu bukan pada kekerasan, tapi kekuatan Islam itu terletak pada kelembutan dalam menaungi dan mengayomi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Bu. London itu jajah Indonesia sampai 350 tahun lebih. Bukan cuman kepingin menguras kekayaan alam Indonesia, Belanda juga punya misi mendakwahkan agamanya. Tapi mergo London iki kereng nek karo masyarakat, makanya agamanya Belanda gak payu nang Indonesia. Sing payu agama yang disebarkan para wali. Karena para wali dalam menyebarkan agama mengayomi dan berbelas kasih kepada umat, tidak pernah mengerengi masyarakat, mengerengi. Memperkereng masyarakat. Nganggo cara sing alus. Jadi masyarakat lah dikumpul ke, boten kok ditangleti agamane apa? Soalnya jelas durung Islam. Ketika itu masyarakat Jawa khususnya agamanya kan masih Hindu, Buddha, Klenek. Klenek ki ya bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Mak Lampir, Nene Pelet, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sing ditangletke niku problemnya, kebutuhannya. Masyarakat kene iki ana masalah apa? Masyarakat kene iki kebutuhane apa? Ngapunten Kanjeng Sunan, niki mboten wonten Jawa, kekeringan, kemarau panjang, tanduran padha mati. Oh ngono, ayo ndonga nang Pangeran sing Maha Kuwasa. Dungani karo Kanjeng Sunan, udan deres. Nah, diparingi udan karo Pangeran sing Maha Kuwasa sing kudu disembah. Percados mboten? Percados. Niki sing gak meludan Gusti Allah. Percados mboten? Percados. Go bareng-bareng syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngono. Masyarakat kene iki ana masalah apa? Niki nembe pageblug Kanjeng Sunan. Kathah penyakit, kathah wabah. Yo didongani nggih. Nyuwun nang Gusti Allah sing Maha Kuwasa sing kudu disembah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ilang penyakite. Ha, waras sing gawe waras apa Gusti Allah? Percados mboten? Percados. Berarti sing disembah sinten Gusti Allah? Nggo syahadat sareng. Ngono. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Problemnya diselesaikan dulu, kebutuhannya dipenuhi dulu, baru disuguhkan iki lo Islam. Ini iki ana apa paceklik Kanjeng Sunan, padoske bantuan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi bahan makanan. Sunan-sunan dagang hasilnya digawe ngono kuwi mbiyen. Sehingga cara ini sangat menyentuh masyarakat, Dok. Guyub rukun 90% masyarakat Indonesia beragama Islam. Nah, saiki kuwale kok sing agama liyane bagi-bagi roti, bagi-bagi mie, bagi-bagi SPP gratis. Nah, sing Islam malah kereng-kereng. Mestine sing bagi-bagi mie, bagi-bagi roti, terus nyekolahke SPP gratis, Islam. Saiki kuwale. Sing ora Islam sing do bagi-bagi ngono kuwi. Nah, Islam tampil dengan membawa pentungan. Timbo. Kadang wis apik-apik guyub rukun, fahame di ora tarik. Kaya ngene iki mujahadah engko di ora tarik nyapa mujahadah kuwi. Ndonga kok njalukno Syekh Abdul Qadir Jilani, ora untuk, ora oleh iki sirik. Paham koplak. Ku jenenge wasilah kok, proposal kuwi wasilah kuwi. Mbok sampean lu ngerti mbok ora tidak ngomong ngene kok. Loh, apakah Islam tidak boleh keras? Dikongkon lembut terus ngono. Kapan harus keras? Yaitu kalau terpaksa. Kalau dikerasi seperti Palestina. Tiap hari dibunuh, dibantai. Ya itu tidak bisa tidak, ya harus perang. Tapi nek gak ono apa-apa, yo aja kok ngomongno perang. Soalnya perang itu merubah hukum. Membunuh harusnya dikisos, dibunuh. Tapi dalam peperangan gak ada hukum itu. Nah pertanyaannya saya ini, siapa yang punya wewenang untuk mengumumkan perang? Tentu saja negara. Untuk kepentingan negara. Bukan kepentingan golongan apalagi pribadi. Orang kanggo orang per orang. Gak cocok perang, gak cocok perang, gak cocok perang. Dul gundul. Ya Allah, moga-moga sampean paham. Indonesia niki Darul Ahdi, negara kesepakatan. Disepakati oleh semua komponen bangsa. Biyen wis gawe kesepakatan ngono kuwi bukan Darul Islam, bukan negara Islam, bukan Darul Kufri, bukan negara kufur, bukan Darul Harbi, bukan negara perang, tapi negara kesepakatan yang dihuni oleh berbagai pemeluk agama. Maka monggo saling menghargai, saling menghormati. Lana amaluna walakum ahmalukum lakum dinukum waliyati. Go, saiki panitiane nang do ngemis. Wes do, ayo sampean angklungin diunekke Sekar Solawat Wonosela lan Siwil. Siwil ya apa? Kusine sawil. Wonosela alas watu. Monggo. Loh, kanca-kanca panitia. Diubengke. Apane ayo selamatan. Rampung gak rampung salahe. Ayo kok malah rundingan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zumah. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallim lana dunya wal akhirah. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina wal hikmah wal ridha wal mufirata wal jannah. Nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilayka al-mushtaka wa antal musta'an wa ilayka tuklan wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu 'alaihi wa sallam wa huwa ahluh بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نيون بانغابونتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah, right.